gimana caranya jadi satu-satunya di hatimu. Gimana caranya kau rindu, aku jauh kau tak bisa tidur. Gimana caranya bila di keramaian hanya aku saja yang kau cari-cari. Gimana caranya agar matamu hanya melihat dan hanya memujaku saja, tak ada yang lain. Gimana caranya sepenuhnya aku dapat jiwa dan ragamu, hanya milikku saja. Jiwa dan ragamu hanya milikku saja. Gimana caranya jadi caranya jadi